Selamat malam Jombang. Buat mak-mak semuanya yang depan. Untuk kekasihku yang tersayang, aku yang kini mabuk kepayang. Sonata. Kita sayangkan buat Anda dan semuanya para sahabat-sahabat saya. Bareng Sonata kita goyang lagi yuk. Sampaikan padanya, temuilah, terbanglah, terbang ke sana. Katakanlah, katakanlah sejujurnya, hanya dia yang I'm not afraid to die.